بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد نعم malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca Al-Qawl As-Sadid Syarh Kitab Tauhid, masih tentang keutamaan tauhid. Dan di antara keutamaan tauhid adalah menghapuskan dosa-dosa. Sudah kita baca beberapa keutamaan yang lain. Di antaranya tauhid merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan jalan keluar dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Tauhid mencegah seseorang kekal di dalam neraka apabila masih ada tauhid di dalam hatinya seberat biji sawi, yakni masih ada aslu tauhid, pokok tauhid masih ada. Nah, dan apabila tauhidnya sempurna, maka mencegah dia masuk ke dalam neraka secara menyeluruh, yakni masuk ke dalam jannah min ghairi hisabin wala adabin. Adapun melewati neraka, maka wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, sesuatu yang pasti kaum mukminin akan melewati neraka. Adapun masuk, maka tidak bagi orang yang sempurna tauhidnya, sekedar lewat saja di atas jembatan Shirath. Nah, utama yang lain yang telah kita baca, orang yang bertauhid akan menghasilkan hidayah, petunjuk yang sempurna dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Hal ini berdasarkan ayat yang disebutkan di dalam bab Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka-mereka itulah ulaika, isyarat kembali kepada alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan. Bagi mereka adalah hidayah dan petunjuk. Nah, hidayah, petunjuk dan keamanan. Baik. Dan terakhir yang kita baca, tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya. Dan orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi alaihi salatu wasallam adalah yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ini beberapa keutamaan yang sudah kita baca. Nah, kita lanjutkan. Qala al-Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di alaihi rahmatullah, wa min a'zami fadailihi, dan termasuk di antara keutamannya yang paling besar yaitu keutamaan tauhid, anna jami'al a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati mutawaqqifatun fi qabulha fi kamalha, bahwasanya seluruh amalan dan ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi mutawaqqifatun, ya, khabar dari anna. Nah, ya, ini kalau diterjemahkan berhenti dalam artian tergantung dalam hal diterimanya perbuatan dan ucapan tersebut. Tentunya yang dimaksud di sini adalah perbuatan dan ucapan yang merupakan ibadah, ya. Nah, diterimanya amalan tersebut, diterimanya ucapan tersebut yang merupakan ibadah, itu tergantung dengan tauhid. Wa fi kamaliha, demikian pula sempurnanya amalan atau keucapan itu, sempurnanya ibadah itu baik berupa ucapan maupun perbuatan tergantung kepada tauhid. Wa fi tarattubi tsawabi 'alaiha 'ala tauhid, tergantung kepada tauhid. Demikian pula dalam hal mendapatkan pahala, ya, tergantung kepada tauhidnya. Jika tauhidnya bagus dan sempurna, maka tentu pahalanya juga sempurna. Adapun jika tauhidnya lemah, maka pahala yang didapatkan dari ucapan ataukah perbuatan tersebut juga sedikit. Nah, jadi mutawaqqifah, tergantung tauhidnya. Jika tauhidnya sempurna, maka pahalanya juga sempurna. Fakullama qawiya tauhidu wal ikhlasu lillah, maka semakin kuat tauhid dan ikhlas kepada Allah, kamulat hadhil umuru wa tammat, maka sempurnalah perkara-perkara ini yang disebutkan di atas, ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, zahirah wa batinah. Baik. Jadi seluruh amalan tergantung pada tauhid, mutawaqqifah ala tauhidi. Ya. Nah, menunjukkan pentingnya tauhid. Banyak orang yang beramal, semangat beramal, semangat memperbanyak amalan, namun tidak memperhatikan tauhidnya sehingga sia-sia amalannya. Karena semua amalan apa saja, ya, ucapankah, perbuatankah, semuanya tergantung pada tauhid. Jadi merupakan sebuah kekeliruan, kesalahan apabila tidak memperhatikan perkara yang paling mendasar ini. Karena semua amalan kita tergantung padanya. Nah, sehingga seorang muslim harus betul-betul mengerahkan semua perhatiannya, ya, untuk mempelajari tauhid, menguatkan tauhid, menguatkan dasarnya terlebih dahulu. Oleh karena itu selalu kita ulang dan terus kita ulang mempelajari tauhid. Sudah pernah selesai di satu majelis, dibahas lagi di majelis yang lain. Jangan bosan-bosan. Karena ini perkara yang mendasar. Kalau ilmu-ilmu yang lain mungkin sekali belajar cukup. Tauhid tidak cukup. Antum sudah pernah belajar misalkan di majelis khusus, belajar lagi di majelis umum, tidak masalah. Jangan mengatakan ana sudah tahu, ana sudah pernah melewati, ana sudah pernah baca. Tidak boleh seperti itu. Justru itulah yang akan menjadikan seseorang jauh, ya, dari mendapatkan keutamaan tauhid. Barakallahu fikum. Wa min fadailihi, demikian pula termasuk di antara keutamaan tauhid, annahu yusahhilu 'alal 'abdi fi'lal khairi wa tarkal munkarati. Ya, perhatikan ya cara membacanya ya. Nah, bahwasanya tauhid akan memudahkan hamba fi'la, di sini masuk, kenapa masuk? Hendak. Ya kan? Kenapa masuk? Ana membaca masuk tadi. Yusahhilu 'alal 'abdi fi'la. Kenapa? Yusri. Enak. Maf'ulun bi mansubun bil fi'l. Ihsant. Nah, mansub dengan yusahil. Ya. Annahu yusahhilu 'alal 'abdi fi'lal khair. Tauhid memudahkan seorang hamba melakukan kebaikan. Nah. Ya. Jadi kalau kita melihat seseorang gampang melakukan kebaikan, itu indikasi tauhidnya bagus. Tauhidnya sudah sempurna. Sebaliknya kalau kita melihat jangan dicoret-coret dulu bukunya. Perhatikan. Sebaliknya kalau kita melihat orang sulit berbuat baik, berarti indikasi tauhidnya kurang, butuh disempurnakan. Wa tarkal munkarat, dan juga memudahkan seorang hamba meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, meninggalkan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Berarti kalau kita melihat masih ada atau ada seseorang banyak melakukan kemungkaran, berarti tauhidnya bermasalah, butuh diperbaiki. Tauhidnya kurang, butuh disempurnakan. Nah, difahami? Qala wa yusallihi 'anil musibati. Demikian pula di antara keutamaan tauhid adalah tauhid akan menghibur, memberikan tasliyah, hiburan kepada seorang hamba. Wa yusallihi, hak kembali kepada al-abad. Hak yusallihi, menghiburnya, ya, domir hak ini kembali kepada al-abad. Akan menghibur seorang hamba adil musibat, dari musibah-musibah yang menimpanya. Nah, dia tidak menjadi gundah gulana dengan musibah yang menimpanya. Fi malihi, wa fi nafsihi, wa fi ahlihi, wa fi irdihi, ila ghairi dzalik. Ketika dia mendapatkan musibah pada hartanya, uangnya hilang, dicuri temannya. Dia tahu ini sudah qadarullah masyaallah. Sudah berusaha dicari enggak ketemu, sudah dia relakan, ikhlas, ridha. Tauhidnya bagus. Kalau yang tidak bagus tauhidnya, dia akan terus merana, merana dan merana. Nah, uang jajan bulan ini ludes, hilang, dicuri teman. Nah, ini bahaya nih kalau masih banyak yang suka mengambil barang temannya, uang temannya. Hati-hati. Ya, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Ya, kita tidak mau mendengar lagi laporan ada yang kehilangan uang Ustaz, ada yang kehilangan barang, bahkan kehilangan makanan, lauknya. Ya, sudah dibuatkan dari rumah, hilang. Tapi dia menghibur dirinya dengan itu. Ya, tauhidnya akan membuat dia, barakallahu fikum, tidak terus menerus di atas kegalauan, ya, dia akan bangkit dari musibah yang menimpanya, karena dia mengetahui itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma asabakum min musibatin, apa lanjutan ayatnya? Ma asabakum min musibatin, Rabbi ma kasabat aydikum, bukan ini yang inginkan. Apa? Rabbi idnillah. Ya? Rabbi idnillah ada juga ya. Rabbi idnillah illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nah, dengan izin Allah dalam ayat yang lain, kecuali sudah ada di dalam kitab, yakni Allahul Mahfuz min qabli an nabra'aha, yakni min qabli an nakhluqaha, sebelum kami ciptakan. Ya, jadi ini terlihat itu orang yang bagus tauhidnya, sudah belajar tauhid. Ditimpa musibah, ya, dia akan bersabar. Nah, tayyib, dia terlihat tenang. Tidak terus-menerus larut dalam kesedihan. Kalau terus sedih, pusing, ya, dibikin gundah, dibikin sedih dengan musibah yang menimpanya, maka berarti dipertanyakan tauhidnya, butuh diperbaiki. Nah, qala fal mukhlisu lillahi fi imanihi wa tauhidihi takhiffu alaihi ta'atu. Nah, ini penjelasannya dari paragraf di atas. Orang yang ikhlas kepada Allah di dalam keimanannya dan tauhidnya, maka akan menjadi ringan atasnya ketaatan-ketaatan. Ketaatan itu terasa ringan. Ya, walaupun harus, ya, menggunakan tenaga, misalkan harus berjalan di kegelapan malam. Ya, dia melakukannya jadi ringan. Oleh sebagian orang atau kebanyakan orang, ya, kalau kita mau mengatakan kebanyakan orang, berat untuk bangun subuh, sholat subuh. Tapi bagi dia ringan-ringan saja. Nah, kenapa? Karena dia ikhlas kepada Allah dalam hal iman dan tauhidnya. Kenapa menjadi ringan ketaatan? Lima yarju min thawabi rabbihi wa ridwani. Karena apa yang diharapkan dari pahala dan keridhaan Rabb-nya. Nah, dia tahu ada pahala yang menunggu, ada ganjaran yang menunggu. Jauh lebih besar daripada pengorbanan yang harus dia keluarkan. Nah, menjadi ringan. Al-hasanatu bi'asyi amsalihah, selalu dia ingat. Dia melakukan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Subhanallah. Satu saja kebaikan yang dia lakukan, baginya 10 kali lipat. Bila sabai niati dhi'fin, menjadi 700 kali lipat, tergantung amalannya, tergantung keikhlasannya. Ila adhafin katsirah, ya, dilipat gandakan menjadi kelipatan yang banyak tanpa batas. Nah, wa yahunu alaihi, yahunu, ya, hana yahunu. Nah, karena ini lazim. Baik. Yahunu alaihi, nanti akan kita lewati kalimat yuhawin, yang itu apa? Mutaaddi. Yahunu alaihi tarku ma tahwahu nafsu minal ma'asi. Dan menjadi ringan atasnya meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Minal ma'asi berupa maksiat-maksiat. Ringan. Ringan dia meninggalkan kemaksiatan itu. Walaupun jiwanya sangat menginginkannya. Inna nafsa. Apa lanjutannya aja? La ammaratun bisu. Allah menegaskan dengan lamut taufid. La amma, benar-benar, ya, memerintahkan kepada sesuatu yang jelek. La ammaratun bisu. Baik. La ammaratun bisu. jiwanya sangat menginginkan ya perkara tersebut, maksiat tersebut, tapi bagi dia ringan untuk meninggalkannya. Walaupun begitu besarnya dorongan hawa nafsu. Kenapa? Lima yakhsha min sakhatihi wa iqabihi. Sebabkan karena dia takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dhamirha kembali kepada rabbih. Takut dari kemurkaan Allah Azza wa Jal dan juga iqabnya, hukumannya. Nah. Ya. Dan inilah hakikat takwa, anta amal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Seperti yang disebutkan tadi. Wa anta turuk ma'asiat Allah ala nurin min Allah takhafu adzab Allah. Nah. Barakallahu fikum. Wa minha, dan dari keutamaan-keutamaan itu, anna tauhida idza kamula fil qalbi, bahwasanya tauhid apabila sempurna di dalam hati, habbaballahu li sahibil imana, ma irab imana, Abu Talha, ya Abu Talha, mafulun bi, barakallahu fik, mafulun bi dari habbabah. Habbaballahu li sahibi لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه. Apabila tauhid sempurna di dalam hati seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orangnya cinta kepada keimanan. Nah. Ya. Jika tauhid itu sempurna, artinya tidak ada kekurangan-kekurangannya, Allah akan menjadikan orang yang memiliki tauhid yang sempurna tadi akan cinta kepada keimanan, cinta kepada konsekuensi-konsekuensi keimanan berupa al-khairat, segala kebaikan. Dia akan menjadi cinta kepada segala jenis kebaikan. Wa zayyanahu fi qalbihi, dan Allah akan menghiasinya, fi qalbihi di dalam hatinya. Naam. Yani zayyanahu, dhamir kembali kepada al-iman. Zayyana al-imana fi qalbihi. Allah akan menghiasi keimanan itu di dalam hatinya. Sehingga hatinya penuh dengan hiasan iman, dan itu berpengaruh kepada jawarih, anggota tubuhnya. Nah, ini jika apa? Tauhid sempurna di dalam hati. Qala wa karaha ilaihi al-kufra wal fusuqa wal isyan. Dan juga Allah karaha ilaihi, membuat dia benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya, makna ini terambil dari ayat dalam surat Al-Hujurat yang sebagian besar antum insyaallah sudah menghafal. Waja'alahu minar rasyidin, dan Allah akan menjadikan dia termasuk orang-orang yang mendapatkan ar-rasyad, bimbingan, petunjuk. Nah, ini juga tauhid itu sempurna. Makanya penting untuk selalu mempelajari tauhid, mempelajari apa saja yang bisa menyempurnakan tauhid, mempelajari apa saja yang bisa mengurangi tauhid. Dan insyaallah taala semua itu akan kita pelajari dan akan kita lewati biiznillah taala dalam kitab ini. Apa saja yang bisa mengurangi tauhid seseorang sehingga kita bisa menjauhinya. Baik. Wa minha, dan di termasuk dari keutamaan-keutamaan itu, annahu yukhaffifu 'anil 'abdi al-makari. Yukhaffifu 'anil 'abdi al-makari. Tauhid. Ya. Jadi seluruh domir annahu kembali kepada tauhid. Bahwasanya tauhid akan menjadikan ringan dari seorang hamba al-makarih. Al-makarih, hal-hal yang dibenci. Nah, hal-hal yang dibenci berupa musibah, bencana, malapetaka yang menimpa dan seterusnya. Jadi ringan bagi seorang hamba ketika mendapat ujian dan cobaan berupa hal yang dia benci. Ya, karena cobaan itu terbagi menjadi dua. Wana balugum, apa ayatnya dalam surat Al-Anbiya? Wana balugum bisyarri wal khair atau bil khair wasyar. Apa dulu? Asyar dulu. Wana balukum bisyarri wal khair. Wana balukum bisyarri wal khair. Kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Baik. Nah, yang dimaksud makari di sini asyar tadi, ujian berupa kejelekan karena dibenci, ya, tidak disenangi oleh jiwa. Di sana ada ujian yang disenangi oleh jiwa-jiwa kita. Itu juga ujian, hati-hati. Bahkan sedikit orang yang lulus ujian ketika mendapatkan ujian berupa hal yang dia cintai. Sedikit. Nah, diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya, harta benda, kedudukan, pujian, dan yang lainnya dari perkara-perkara duniawi yang disukai oleh jiwa kita. Ingat, itu ujian. Inna min amwalikum wa auladikum, apa ayatnya? Inna min inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Iya, begitu. Azwaj wa aulad. Innama amwalukum auladukum fitnah. Amwal dan aulad, harta benda dan keturunan, itu semua disukai oleh jiwa kita. Baik, kita kembali di sini. Jadi al-makari di sini apa? Ujian berupa hal-hal yang dibenci, asyar tadi. Itu menjadi ringan bagi seorang hamba. Nah, wa yuhawinu alaihi al-alama, ini tadi. Kalau tadi yahunu, mana yahunu itu apa? Naam fi'il yang tidak muta'addi. Nah, ini yang muta'addi sekarang. Ya, lazim. Ini dari hawana menjadi apa? Yahawinu. Baik, muta'addi. Wa yahawinu alaihi al-alam. Tauhid akan menjadikan seorang hamba merasakan ringan al-alam, ya, kepedihan-kepedihan dari ujian-ujian itu. Nah, fa bihasabi takmilil abdi litauhid wal imani wa talaqihil makariha wal alama biqalbin munsharihin wa nafsin mutmainnatin. Perhatikan di sini, nafsin disifati dengan muannas. Berarti muannas apa namanya ini? Muannas maknawi sama dengan an-nar, ya. Nah, mutmainnatin ada tak marbutonya. Berarti dia muannas, tapi muannas maknawi karena tidak ada tanda-tanda zahir di situ. Wa taslimi taib. Biqalbin munsyarihin wa nafsin mutmainnatin wa taslimin wa ridan bi aqdarillahi al-mu'limah. Maka sesuai dengan usaha seorang hamba dalam menyempurnakan tauhid dan iman, demikian pula di dalam menghadapi hal-hal yang dibenci dan penderitaan-penderitaan, kepedihan-kepedihan, biqalbin munsyarihin, dengan hati yang lapang. Nah, dengan hati yang lapang. Ya, hadapi dengan hati yang munsyarih, hati yang lapang, menerima apa yang didapatkannya, karena itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsin mutmainnatin, dan dengan jiwa yang tenang. Wa taslimin, penuh dengan at-taslim, berserah diri. Wa ridan biqdarillah, dan juga ridha, rela dengan takdir-takdir Allah al-mu'limah yang menyakitkan. Nah, ini termasuk diantara bentuk-bentuk menyempurnakan tauhid dan iman. Ya, semakin sempurna tauhid seseorang, maka semakin lapang dadanya di dalam menghadapi al-makarih dan al-alam tadi, hal-hal yang dibenci dan penderitaan-penderitaan yang dihadapinya. Nah, dengan jiwa yang tenang, berserah diri dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang subhanallah, ketika kita baca teorinya masyaallah, tapi pas menghadapi, nah itu. Nah, yang penting itu ya, selain mempelajari, pengamalan, barakallahu fikum. Kita ketika membaca masyaallah ya, menghayati, tapi pas dapat musibah, penderitaan, nah di situ terlihat sejauh mana keberhasilannya. Baik. Barakallahu fikum. At-taufiq biyadillah subhanahu wa ta'ala, al-muwaffaq man waffaqahullah. Hanya itu yang bisa kita katakan. Taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min a'zami fadaili, dan termasuk di antara keutamaannya yang paling besar, annahu yuharrirul 'abda min raqqil makhluqin atau min raqqil makhluqin. Tauhid akan membebaskan hamba dari tawanan makhluk. Nah, tertawan dari al-makhluk. Ketergantungan kepada mereka. Ya, disebutkan dengan ungkapan setelahnya. Jadi ungkapan setelahnya ini menjelaskan makna riqqil makhluqin. Ya, ini bergantung kepada makhluk. Ya, seorang akan bebas, merdeka daripada itu. Nah, wa khaufihim muraja'ihim, akan terbebas dari rasa takut kepada makhluk, akan terbebas dari roja, rasa berharap kepada makhluk, wal amali li ajlihim. Nah, pertanyaan kenapa al amal li kasrah. Siapa ini? Amal kasrah. Ah, Amir, kenapa Amir? Al-amal di kasrah. Hah? Nggak tahu kemana? Kenapa? Nggak tahu ke? Nah, min roki ya. Jadi semuanya nggak tahu ke situ. Min roki, wa ta'alluqi, wa khawfihi, wa roja'ihi, wa al-amali li ajlihi. Membebaskan seorang hamba dari beramal demi makhluk. Ya, beramal demi makhluk. Nah, seperti antum-antum ini nanti serius kalau ada ustaz. Berarti beramal untuk ustaz. Nah, ini. Ya enggak? Kalau enggak ada ustaz, santai. Berarti antum belajar karena ustaz, bukan karena Allah. Antum bergantung kepada makhluk. Harus diperbaiki tauhidnya. Jangan pernah bergantung sama ustadznya. Jangan pernah bergantung sama pengajarnya, sama mudarrisnya. Dalam artian kalau tidak ada mudarris, ya, nanti serius kalau ada ustadz. Nah, antum ditanya sekarang. Antum ini belajar, beramal, serius karena siapa? karena makhluk atau karena Allah. Maka terlihat hasil orang yang ikhlas, tanpa disuruh pun dia akan murojaah, dia akan membaca, dan hasilnya terlihat. Orang yang ikhlas, ya, beramal bukan karena makhluk, terlihat cepat selesai Qurannya, masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua dari sifat gurur. Nah, terperdaya dengan amalan kita. Ya kan? Yang gak ikhlas, ya hafalannya jalan di tempat. Tahu jalan di tempat? Apa artinya jalan di tempat? Hah? Gak nambah-nambah. Itu terus. Karena terpaksa melakukan sesuatu. Makanya lakukan sesuatu itu karena kesadaran. Ingin dapat pahala. Ingin masuk surga. Karena Allah. Mengharap wajah Allah. Itu. Bukan karena tekanan. Bukan karena takut dimarahi ustadz. Bukan. Itu semua makhluk. Nah. Terlihat hasil orang yang ikhlas itu terlihat. Dia murojaah. Ya. Karena kesadaran sendiri. Ikhlas karena Allah. Bukan karena tekanan. Bukan karena makhluk. Bebas dari perbudakan makhluk. Berhasil dia. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Ini. Wal amali li ajlihi. Beramal karena makhluk. Nah, ini. Tinggalkan yang seperti ini. Beramal karena makhluk, beramal karena manusia. Difahami? Baik. وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. Dan inilah ya al-izzah yang sebenarnya. Nah, kemuliaan yang sebenarnya. Kemuliaan yang hakiki. Betul tidak? Kemuliaan itu bukan disanjung-sanjung. Ya, kemuliaan itu bukan karena gelarnya sekian. Kemuliaan itu bukan karena jabatannya tinggi. Tapi inilah kemuliaan yang sesungguhnya. Tidak bergantung kepada makhluk. Hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Percuma punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi, tapi takut sama makhluk. Sampai-sampai harus meninggalkan perintah Allah. Misalkan. Ya kan? Karena tekanan dari bosnya. Kamu harus melakukan ini dan itu. Padahal itu melanggar hukum-hukum Allah. Melanggar batasan-batasan Allah. Walaupun tinggi. Ya, kedudukannya. Walaupun banyak gajinya. Tapi dia belum terbebas dari perbudakan makhluk. Nah. Ya, itu bukan kemuliaan. Kemuliaan yang sebenarnya ini. Ya. Baik, al-izzul haqiqi. Wasyarafi al-ali, wasyaraful ali. Maknanya sama. Al-izz wasyaraf maknanya sama, kemuliaan. Kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang tinggi. Nah. Qala wa yakunu ma'a dhalika muta'allihan muta'abbidan lillah. Sehingga dengan itu dia hanya beribadah kepada Allah. La yarju siwahu, dia berhak, dia tidak berharap kepada selain Allah. Wa la yakhsha illa iya, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Wa la yunibu illa ilaihi, dan dia tidak kembali kecuali kepada Allah. Wa bidzalika yatimmu falahuhu wa yatahaqqaqu najahuhu, maka dengan itulah sempurna keberuntungan dia dan tercapai keselamatannya. Nah, ini semua termasuk diantara keutamaan tauhid yang terbesar, membebaskan seorang hamba dari perbudakan makhluk dan bergantung dengan mereka. Tapi bagaimana, waktu sudah masuk? Tayyibat tahib ya hadal qadar, jazakumullah. Tafadhol, subhanallah.